Bagaimana dengan ucapan? Ya, kita wajib mengikuti salaf. Tapi tidak perlu mengatakan saya salafi. Ya, kalau mengatakan pengakuan sudah kemarin saya salafi, tidak perlu. Tapi jangan melarang orang lain yang mengatakan saya seorang salafi. Bukan perkara yang lain. Dikadangkan dia sama dengan mengatakan saya seorang muslim. Nah, misalnya yang penting amalia. Antum nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak bicara, sudah langsung aja diamalkan. Belajar yang rajin dan segala macam akidah menduruskan akidah yang sahih, ibadah yang sesuai dengan sunnah, akhlak yang bagus, mas dari kuat itu. Tapi tidak pernah sedikit pun mengingkari orang-orang yang menisbahkan diri kepada salah. Tapi kalau dikatakan itu akan mengotak-ngotakkan itu salah keliru. Itu menunjukkan dia nggak memahami yang namanya salaf. Salaf adalah Islam. Salafi adalah Islam itu sendiri. Bukan mengkotak-kotak, tetapi mendeteksi Islam yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Supaya terselamatkan dari berbagai macam model-model orang yang mengaku Islam dan pemahamannya menyimpang. Barakallahu fikum. Kami mendengar ada satu aliran yang mengaku salafi, tapi mereka mensyariatkan bahwa ibadah haji ke India, Pakistan, dan Bangladesh lebih utama daripada haji ke Mekah. Bagaimana ini? Ngaku salafi, alhamdulillah. Ngaku toh. Nah, kalau demikian pemahaman mereka sudah keliru. Yang namanya haji kemana? Haji kemana? Lepas diam saja. Semua kaum muslimin, semua fuqaha, semua mazhab, semuanya sepakat yang namanya haji. Itu kemana? Nah, Baitul Haram. Itu nafsu Quran. Gimana lagi? Kalau mengatakan haji itu harus ke India, harus ke Pakistan, harus ke Bangladesh, nah, ini menyimpang. Mungkin bukan dibahasakan haji ya. Khuruj menuju ke India, Pakistan, Bangladesh itu lebih afdal daripada ibadah haji. Ini penyimpangan para ulama. Alhamdulillah kalau cuma mengaku toh, ngaku-ngaku salah. Mereka lebih dikenal dengan sebutan jamaah tabligh. Masya Allah, pertanyaan saya bagus. Bagaimana menjelaskan salafi kepada orang tua yang masih awam? Tabligh sangat bagus soalnya. Saya kasih sedikit pro. Jangan tutup poin. Jangan langsung pulang ke rumah, papa, jadi salah tinggi. Wah, ini tuh bakalnya pusing untuk boleh salah pilih. Jangan tutup poin. Ketika menghadapi orang tua yang awam, para tua, antum harus menggunakan siasat syariah. Umumnya orang, apalagi yang masih awam, itu melihat dengan matanya. Misalnya, baru mendengarkan dengan telinganya. Mata ini cocok, telinganya langsung turun ke hati. Itu orang-orang Allah. Misalnya, antum sana kemarin, salafi. Orang tua kamu memandang dengan mata kepala sendiri, kamu itu anak yang kurang ajar sama orang tua. Tidak sakal ditompol. Ikhwan ya. Oke, lagi lagi ikhwan. Ketika mendakwai orang tua yang masih awam, itu harus menggunakan dakwah bil harf. Itu istilahnya kaum harfiin. Kalau boleh pinjam ikhwan ya. Itu namanya dakwah bil harf. Dakwah dengan kondisinya antum. Dengan muamalah antum yang bagus, dengan akhlak yang baik, dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Buat orang tua itu matanya sedap, memandang antum, setiap mata memandang. Nah, itu si jin, bakti, mau, sampai kalau punya jempol 10, jangkat semua sama orang tuanya antum itu. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, itu syar'i, kewajiban semua anak. Kalau dalam bahasa dakwah namanya ta'limul qulub, ambil dulu hatinya orang tua antum. Jadi dia simpati dengan akhlak, dengan kepribadian, dengan adab, dengan norma-norma. Nah, matanya tenang kan gitu ya? Masya Allah. Tidak ada kewajiban. Kalau matanya sudah memandang dengan sedap, telinga akan memasang. Ambil kesempatan ketika sedang sampai. Jangan asal ngomong ya kan, cari waktu yang tepat dan waktu. Lagi santai sama orang tua, bincang-bincang, dimasuki. Nah, tarik lagi. Akan mendengarkan dia. Kenapa? Sudah simpati dengan anaknya yang paling ganteng ini, yang pasti sama orang tua ini. Itu gak bisa langsung to the point. Bapak salah tinggi. Gak bisa. Atau pahamkan dulu terkait dengan pemahaman tentang ini. Ketika sudah memasang telinganya bagus-bagus, siap mendengar, bahkan mungkin akan bertanya-tanya sama antum, tanya-tanya masalah agama, lalu antum bicara. Nah, kesempatan. Dia harus sampaikan dengan cara yang tahu, untuk gambarkan dengan indah, gambarkan dengan penuh hikmah, dengan tata bahasa yang sangat bagus. Turunkan insya Allah. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla supaya terima. Kalau dari mata ke telinga turun ke hati, sampun tresno, ini sampun tresno, lanjutkan saja. Kan gitu ya? Lanjutkan. Dia akan suka. Begitu suka dia akan mencari, dia akan mengaji, dia akan belajar. Kamu aja, tunggu Pak, saran-saran kali Allah. Nanti lihat, ngaji ini tuh, di masjid Fa'il Khair. Ayo lihat, kan aja-aja. Anda harus juga pada-pada sementara pada-pada memilih-milih dulu ini kajiannya yang sangar-sangar apa yang ya kan temanya kan tergantung ada tema-tema yang wah sangar tema-tema yang tergantung apa yang dikaji kan begitu dicari dulu tema-tema yang menarik supaya orang tua tersungguhnya masuk dia ke mata oh biar saya sering gini-gini ngono ya gini. Oh gitu ya, oh gitu ya, sifat selama ini saya kira kok gitu ya, ternyata kok begini ya, simpati. Sudah mulai semangat, sudah mulai paham, harus dikasih sedikit. Mungkin penjelasan, mungkin dikasih sebuah masalah, atau semisalnya. Proses, baru kemudian ketika sudah luar biasa itu orang tua. Silakan tanya bicara terkait dengan fenomena dakwah di Nusantara atau bahkan di seluruh dunia ada salafi ada ini segala macam. Dia sudah punya parameter. Nah, dan itu prosesnya jangan antum kira seperti itu. Itu prosesnya ilmuwan tahunan. Tapi semuanya dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Madam ya. Tidak langsung, jangan tutup poin para pot menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Para pelak, Allah Taala a'lam bis-shawab. Apakah orang Islam yang tidak bermanhaj salaf termasuk dosa besar? Jawabannya termasuk dalam kategori muslim yang menyimpang. Tapi tidak kafir. Amin. Tidak kafir. Muslim yang menyimpang kan? Atau muslim yang soleh, ada yang soleh, gitu ya. Ada yang terus, ada yang menyimpang. Ini yang termasuk yang menyimpang. Terkait dengan dosa besar, nah, yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah dimasukkan dalam kategori dosa-dosa. Dosa-dosa itu ada kalanya dalam bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Ada kalanya dalam bentuk penyimpangan-penyimpangan paham. Itu tingkatannya termasuk jazair dosa-dosa besar bukan yang mencintai. Apakah jumlah 73 golongan masuk neraka hanya satu golongan masuk surga? Ini menunjukkan terlalu banyaknya penyimpangan umat Islam. Terlalu banyak orang-orang Muslim yang terjatuh dalam penyimpangan yang sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73, yang satu selamat dari penyimpang yang akan dimasukkan dalam surga. Yang 72 dikatakan kulluha finnar, semua dalam neraka. Sehingga yang leres itu cuma setunggal. Ngerti nggih? Yang betul cuma satu. Yang lainnya itu menyimpang dan diancam dengan neraka. Yang satu itu kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, yang di atas bimbinganku dan para sahabat, yaitu salam ibadah. Ansal ya. Naam. Bisa enggak kita mengatakan salafi itu adalah ahlu jannah gitu. Hah? Bisa gak ya Pak? Bisa gak ya? Coba diam. Jawabannya? Jawabannya kalau menggunakan bahasa umum bisa. Salafi itu kan seorang muslim yang di atas kebenaran. Gitu ya? Seorang muslim yang di atas kebenaran muslim. Itu adalah ahli jannah. Jawabannya ya, tapi dengan bahasa umum. Nah, misalnya ya, sebagaimana kamu mengatakan setiap orang-orang yang mukmin yang beriman dalam surga, setiap orang yang bertakwa dalam surga, itu secara umum. Tapi tidak boleh kemudian menunjuk satu orang dan dipersaksikan dengan yang namanya surga. Pak Bulan di surga Pak, oh, tidak boleh. Itu semuanya hak Allah Azza wa Jalla semak. Tarekulah. Namanya dikarenakan cuma satu yang benar, itulah perjuangan masing-masing kita sebagai seorang muslim, berjuang untuk menjadi muslim yang saleh di atas sunnah, satu kelompok yang selamat dari penyimpangan-penyimpangan tadi dan selamat dari berbagai macam kebid'ahan dan hal terlarang. Ini sekarang perjuangan kita, perjuangan masing-masing kita ke sana. Semoga diberi taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla di atas sunnah dan mendapatkan husnul khatimah di atas pemahaman salaf yang mulia ini. Bagaimana dengan orang yang berpendapat bahwasanya salafi adalah aliran, golongan, kelompok atau ormas? Jadi jawabannya apa ya? Saya jawab dengan kajian kita kali ini. Kecuali memang ada sebuah aliran atau sebuah parpol dikasih nama parpol salafi. Itu bukan namanya salafi. Bukan nama salafi, bukan ideologi pemahaman salaf yang dibicarakan. Kalau ada, maka bukan namanya salafi. Bagaimana sikap kami jika ada orang yang mengklaim bahwasanya orang yang berjenggot, bergamis, berjubah dan berpakaian di atas mata kaki diklaim aliran ini? Jadi harus dipahamkan kepada masyarakat yang namanya jubah gamis semacam ini satu bagian dari pakaian-pakaian yang diperbolehkan dalam Islam. Belum perhatikan ada ya, satu bagian dari pakaian-pakaian yang diperbolehkan dalam Islam. Terkait dengan pakaian, hukum asal semua yang namanya pakaian itu boleh. Warnanya, modelnya, bentuknya itu hukum asalnya boleh. Kecuali apabila ada di situ hal-hal yang dilarang oleh Islam. Seperti pakaian yang membuka aurat. Tak boleh. Pakaian yang membentuk aurat. Sekian pertanyaan. Tidak boleh. Pakaian yang menyerupai lawan jenis. Perempuan pakai baju laki-laki. Laki-laki pakai baju perempuan. Itu tidak boleh. Atau pakaian yang menyerupai. Atau yang merupakan ciri khasnya. Orang-orang kafir. Itu tidak boleh. Selain itu. Anda mau pakai jubah. Monggo. Mau pakai sarung. Monggo. Baju kuning. Monggo. Baju hem. Monggo. Mau warna hijau putih kuning. Silakan. Itu semuanya bisa. Mau pakai peci putih di monggo, peci coklat di monggo, peci ireng di monggo, tidak ada masalah. Intinya apa? Ini satu bagian dari pakaian-pakaian yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi ada keistimewaannya. Ini pakaian yang paling dicintai Rasul. Katanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, "Kana habbat thiyab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis." Dulu kata Musalamah, pakaian yang paling Rasul cintai itu pakaian kamis. Jadi ketika ada yang lebih senang pakai baju begini, dikatakan inilah pakaian yang dicintai sama Rasul, ada nilai lebihnya, mendapatkan pahala dikatakan taat sibin Nabi, mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak melarang orang lain menggunakan pakaian selain itu. Paham? Jangan nyalakan ininya Pak, ini perkara mubah. Jangan melihat casing. Nah, jangan dipahami, wah itu ciri-ciri ada sesuatu. Masya Allah, pakaiannya Rasul dikatakan tepat. Na'udzubillah min dzalik. Menjadi perkara yang salah, menjadi perkara yang salah ketika ada orang yang menggunakan jubah, kemudian dia melarang, mengharamkan pakaian yang lain. Enggak boleh pakai sarung, hukumnya haram. Enggak boleh pakai baju, hukumnya haram. Yang putih, enggak boleh pakai yang lain, hukumnya haram. Ini yang enggak beres. Ini pemahamannya menyimpang. Mengharamkan yang halal. Paham enggak? Nah, harus diluruskan ini. Juga terkait barakallahu dengan yang namanya jenggot. Ini merupakan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul memerintahkan dengan berbagai macam lafaz, sekian banyak riwayat dalam hadis-hadis beliau, dalam buku-buku hadis, dengan menggunakan perintah. Diperintahkan untuk memelihara jenggot, diperintahkan untuk memanjakan jenggot, diperintahkan untuk membiarkan jenggot. Dan Rasul sendiri berjenggot beliau. Wah, jenggot, beliau berjenggot, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya berjenggot. Sehingga ketika ada orang yang mengamalkannya, itu mengamalkan sunnah Rasul, bukan kiri-kiri ada sesat. Tidak mungkin sesuatu diamalkan Rasul dikatakan tidak sunnah. Ini sesuai dengan sunnah. Bahkan disebutkan sebagian ulama kita, ini merupakan alamatul rujulah. Barakallahu fikum. Al-farqu baina ar-rijali wan nisa' minha hadhihi al-lihyah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi jangan menyalahkan jubahnya, jangan menyalahkan jenggotnya. Ketika ada orang yang misalkan termasuk dalam teroris, terlibat dalam aksi-aksi teror, duh, jenggotan. Jangan nyalahkan jenggotnya. Dia mengamalkan sunnah Rasul, tapi dia punya ideologi yang menyimpang. Paham? Lu pakai jubah, jangan nyalakan jubahnya, tapi nyalakan orangnya. Ideologi. Para ulama. Dan subhanallah, dalam kenyataannya, dalam prakteknya, kalangan teroris ketika mereka beraksi, melakukan penghukuman bom dan segala macamnya, penembakan dan segala macam, itu subhanallah tidak ada yang pakai. Tidak ada yang pakai jubah. Jadi apa betul? Janji. Nah terus mau nyalakan yang pakai jenggot, yang nggak pakai jenggot teroris. Dikarenakan teroris ketika beraksi nggak pakai jenggot. Setuju? Nah kalau setuju jenengah. Lu jangan nyalakan begitu tuh kan? Nah kan tidak mau tuh. Iya itu bukan terkait dengan masalah jenggot dan ideologinya dia. Tarik. Maten nggih. Nah. Ada enggak sih orang yang kemudian melakukan pesta narkoba dan segala macam pakai baju loreng gitu? Ada enggak? Ada baru kemarin tangkap sama pihak kepolisian gitu. Pakai loreng-loreng semua. Yang dari kalangan coklat-coklat juga ada. Wah, berarti yang loreng-loreng itu kabur semua itu. Orang yang namanya coklat-coklat itu sukanya narkoba. Tidak akan mau. Ya apa ya? Sekarang itu adalah oknum. Jangan pandang loreng dan coklatnya itu Pak. Tapi pandang itu adalah oknum-oknum yang melanggar aturan. Kayak gitu ya? Begitu pula terkait dengan top masalah. Sehingga dalam menilai seseorang itu termasuk jaringan terorisme atau segala macam, bukan casing, tapi ideologi. Berarti kan bagaimana pemahaman dia, bagaimana prinsip-prinsip manhajnya. Jangan kelihatan Pak. Ngoten nggih. Jam 1:30 masih kuat. Masih kuat dah. Panjangnya panjang ini. Masya Allah. Bolehkah seorang dai ahli sunnah mengisi kajian di sebuah masjid yang di dalamnya dijadwal juga dai-dai dari firqa-firqa yang menyimpang atau dari-dari yang tidak dikenal di kalangan ahli sunnah di Jawa? Sebagai mukadimah, dakwah salafiyah itu dikenal dengan prinsip tamayyuz. Betul-betul mereka mendakwahkan apa adanya Alkitab bersunnah dengan pemahaman salaf ummah dan tidak mau terlibat dengan firqa-firqa yang lain yang menyimpang. Sendiri di atas karena dan prinsip mereka tidak mungkin melakukan yang namanya musyarakah da'awiyah, syarikat dakwah, gotong royong dakwah dengan semua aliran. Itu tidak mungkin. Melanggar prinsip al-wala wal-bara. Sehingga mereka mau tidak mau ketika mereka berdakwah hanya di kalangan ahlu sunnah bersama dengan ahlu sunnah untuk masyarakat luas atau dengan ahlu sunnah. Kerjasama dakwahnya itu dengan sesama ahlu sunnah dengan sesama salafiyah. Ini pembagi. Ucapkan terus. Yang ditanyakan sekarang berkait dengan masalah sebuah tempat. Yang itu merupakan tempat yang fasilitas umum. Ada seorang dai sunni dai salafi diundang di sebuah masjid untuk mengadakan sebuah pengajian atau jawab atau semisalnya. Di situ juga banyak kajian-kajian dari berbagai macam dai-dai yang lain. Dari tablet ada IM, ada HTI, ada ini, ada itu, ada lengkap, komplit. Jawabannya kalau tidak ada, kalau Anda diminta oleh panitia yang sama, yang mengundang semua dai-dai tadi, jawabannya Anda harus tolak dengan baik. Mohon maaf, banyak kesibukan, tidak bisa. Kenapa ya? Ketika antum satu panitia, satu pihak penyelenggara, dalam keadaan mereka mengundang semua aliran tadi itu, maka posisinya antum di situ para buat itu adalah tertiru sawasi ahli bidah. Anda memperbanyak jumlahnya orang-orang yang menyimpang. Yang pertama. Yang kedua, posisi antum di situ akan sebagai sebuah fitnah. Ustaz pulang sama kamu. Kenapa kamu ribut sama kamu? Kala macamnya. Adalah Yesus dan juga menjadi prinsip at-tamayyuz di dakwah. Tapi kalau panitianya, penyelenggaranya adalah teman-teman sendiri dari kalangan salafiyin, para kalafikum, pinjem tempat. Mungkin ya, pinjem tempat, menembusi takmir masjid tempat, pinjem tempat. Kami mau mengadakan kajian hari ini dalam kajian sekian. Kami sebagai panitia diizinkan di waktu khusus untuk kalian. Panitianya adalah kalian semuanya, kontak person panitia kalian. Takmir hanya semata-mata menyediakan tempat. Yang ini tidak ada masalah. Yang ini tidak ada masalah. Barakallahu fiikum. Allah taala a'lam. Apakah boleh seseorang ikhwah yang dipandang berilmu dan pokok dalam manhaj salaf membuat grup pada media sosial yang di dalamnya bercampur dengan orang-orang awam yang mereka bebas memposting artikel apapun? Nah, itu sih namanya jatuh. Ada campuran enaknya ya para kelas. Kalau ada orang-orang yang anggap masih awam dan masih aturan mainnya, paham ya? Ada tata aturan tata tertib grup ini. Lu harus ya, nggak bisa memposting sembarangan. Nah, kalau memposting admin dulu, cek, review segala macam, layak tampil. Jangan kan di kalangan orang awam, di kalangan ahlu sunnah salafiyin yang memiliki grup-grup semacam ini, bagaimana itu beraturan? Nah, misalnya ya, tinggal langsung main posting tong, enggak lewat admin, cek dulu, oh bagus, aneh. Barakallahu fiikum. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.